yang paling indah. Tiada kasih seindah kasihnya, kasih ibu sepanjang masa. Ibuku sayang pernah berpesan, jangan busungkan dadamu ke depan. Jangan karena nila rusak susu sebelangan, jaga lidah, jangan salah bicara. Sekali berarti, setelah itu mati. Sekali kau ada, sudah itu tiada. Kalau tiada pena, masih ada arang. Tulis jelas-jelas, siapa yang punya. Dari debu kembali debu, dari tanah kembali tanah. Apa jawabmu bila bertemu dengannya? Tak punya mata, masih ada hati untuk melihat indahnya lautan. Dari yang melata sampai yang terbang di udara, semua tunduk hanya kepada Dia. Siapa yang punya? Dari debu kembali debu, dari tanah kembali tanah. Apa jawabmu bila bertemu dengannya? Tak punya mata, masih ada hati untuk melihat indahnya lautan. Dari yang melata sampai yang terbang di udara, semua tuh